Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخواني في الدين أعزكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab syarah aqidah tahawiyah dan kita sampai pada ucapan Abu Ja'far al-Tahawi rahimahullah, وَلَا تَثْبُتْ قَدَمُ الْإِسْلَامِ إِلَّا عَلَى ظَهْرِ التَّسْلِيمِ وَالْإِسْتِسْلَامِ dan tidak akan mantap kaki keislaman seseorang kecuali di atas pondasi taslim wal istislam. At-taslim maknanya tunduk, istislam maknanya menyerah, pasrah. Maka dalam salahnya dikatakan oleh Ibn Abdul Izz Al-Hanifi rahimahullah, hadza min babil isti'arah, ini dari bab isti'arah. Isti'arah itu adalah bentuk-bentuk gaya bahasa yang menggunakan bahasa seakan-akan dia adalah kaki. Sebagaimana yang namanya kaki tidak akan bisa berpijak dengan mantap kecuali kalau yang kita pijak itu dalam keadaan kokoh. Kalau kita menginjak sesuatu yang tidak kokoh, akan terjadi sesuatu seperti tergelincir atau jatuh. Maka demikian pula keislaman digambarkan seakan-akan seperti kaki tadi, kalau tidak menginjak atau tidak berpijak pada pijakan yang kokoh, maka keislaman itu akan runtuh. Sedangkan pijakan yang kokoh adalah at-taslim wal-istislam. Maka ini babnya bab al-isti'arah. Idil qadam al-hissi la tasbut illa ala dhahri syai', karena yang namanya kaki yang hissi, kaki yang memang kita kenal, la tasbut illa ala dhahri syai', tidak akan dia mantap berpijak kecuali di atas sesuatu. Kalau tidak ada yang dipijak, enggak bisa tegak. Aila yasbut islamu man lam yusallim li nususil wahyain, artinya bahwasanya keislaman seseorang digambarkan seakan-akan ada kakinya yang tidak akan bisa dia berpijak kecuali di atas sesuatu yang kokoh, yaitu at-taslim. Berarti maknanya keislaman seseorang enggak akan kokoh, enggak akan tegak kecuali ketika dia memiliki at-taslim, yusallim linususil wahyain, tunduk pada dua nas-nas Al-Qur'an was sunnah. Kepada nas-nas dua wahyu, Al-Qur'an dan As-Sunnah. As-Sunnah dikatakan wahyu pula karena Rasulullah SAW dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, bahwa Nabi tidak berbicara dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang Allah turunkan kepadanya. Maka ucapan Rasulullah pun dikatakan wahyu, sehingga dijuluki di sini dengan wahyain, di tasniyah dua wahyu. Bahwasanya kaki keislaman seseorang enggak akan kokoh, enggak akan mantap kecuali kalau dia memiliki ketundukan pada nas-nas dua wahyu, pada nas-nas Quran was sunnah. Wa yanqud ilaiha, dan terikat dengannya. Wa la ya'tarid alaiha, dan tidak menentangnya. Wa la yu'aridha bi ra'yihi wa ma'qulihi wa qiyasihi, dan tidak menentang nususul wahyai, tidak menentang dalil-dalil Quran dan sunnah dengan ra'yunya, dengan pikirannya sendiri, au ma'qulihi dengan akalnya, au qiyasihi tidak pula dengan kias-kiasan, tidak ditentang Quran wa sunnah dengan analogi. Qala Allah taala, qala Rasulullah sallam, kemudian ditentang dengan analogi. Bukankah begini? Misalnya kan begini. Bukankah kalau begitu berarti begini? Khamilun na'azakumullah, dikiaskan dengan kias-kias yang dibikin oleh mereka, analogi-analogi yang dibikin oleh mereka dengan pikiran mereka dan hawa nafsu mereka, maka ini berarti bukan taslim. Yang namanya taslim adalah tunduk pada nas-nas Quran wa sunnah, tidak menentangnya, tidak menolaknya, dan tidak menentangnya dengan pikiran sendiri atau akal sendiri atau analogi-analogi yang dibuat oleh mereka. Diriwayatkan oleh Bukhari dari Imam Muhammad ibn Shihab al-Zuhri rahimahullah, kata beliau, minallahi risalah wa minal rasulil balagh wa alaina taslim. Kata Imam al-Zuhri rahimahullah bahwa risalahnya dari Allah dan dari Rasul penyampaiannya, sedangkan kita menerima. Ikhwanu na'azakumullah, kita mengenali siapa diri kita sebagaimana kita mengenali kedudukan Allah dan kedudukan Rasulnya. Maka kita katakan dengan tegas, minallahi risalah, agama ini dari Allah, ilmunya dari Allah, ketentuan-ketentuan hukumnya dari Allah, semua pengaturan-pengaturan syariat dari Allah SWT. Itu kedudukan Allah SWT yang maha tinggi. Sedangkan Rasul al-muballigh, yang menyampaikan. Wa'ala Rasul al-balagh, atas Rasulullah SAW penyampaian. Sedangkan kita bukan yang mengatur, bukan yang menentukan. Kita hanya taslim. Wa alaina at-taslim. Kita hanya menerima. Ikhwan ibn a'azakumullah. Wa hadha kalamun jami' nafi'. Ucapan ini ucapan yang sungguh jami' nafi', yang sangat mengumpulkan, lengkap dari segala sisinya. Artinya kalau kita mengenali tentang Islam, maka seperti apa yang dikatakan oleh Ibn Shihab Az-Zuhri rahimahullah, yaitu risalahnya dari Allah, agama ini dari Allah, Rasul utusan yang menyampaikannya, sedangkan kita menerima. Ikhwan ibn na'azukumullah, diriwayatkan oleh Bukhari dan juga diriwayatkan oleh beberapa para ulama seperti Al-Humaidi dalam An-Nawadir, dan juga diriwayatkan oleh yang lainnya ucapan Imam Az-Zuhri yang merupakan ucapan-ucapan yang emas, ucapan yang sangat bagus sekali, yang menjawab dengan ucapan ini pertanyaan-pertanyaan yang ternyata kandungannya adalah penentangan. Masa Allah di atas arsy? Bagaimana itu? Apakah Allah menempati satu tempat? Apakah? Jawabannya, minallahi risalah wal rasulil balagh wa alaina taslim. Dari Allah ilmunya, Rasul yang menyampaikannya, kita hanya menerima. Titik. Gak usah banyak tanya. Qul inna a'udzubikumullah, sebagaimana sebab terucapnya oleh Ibnu Syihab Az-Zuhri kalimat ini juga karena pertanyaan seseorang. Dalam satu riwayat ada yang bertanya kepadanya tentang laisa minna man syaqqal juyub. Wahai Imam, bagaimana dengan hadis ini? Bukan dari golongan kami orang yang merobek pakaiannya. Bukan dari golongan kami. Qul inna a'udzubikumullah, maka Ibnu Syihab hanya menjawab dengan kalimat tadi, minallahi risalah wa 'ala ar-rasulil balagh wa 'alaina taslim. Ilmunya dari Allah, Rasulullah menyampaikan dan kita hanya menerima. Demikian pula dalam riwayat lain oleh Abu Nuaim dalam kitabnya Al-Hilyah, dari jalan Al-Auza'i, juga dari Zuhri. Bahwa ternyata Imam Zuhri rahimahullah ketika menyatakan kalimat tadi, menjawab pertanyaan seseorang yang menganggap sulit memahami hadis. Hai Imam, ini apa maksudnya? La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Bahwa tidaklah seorang pezina ketika berzina, tidaklah dia orang beriman. Atau tidak, bukanlah dia termasuk orang beriman ketika dia berzina. Bagaimana itu? Qul inna a'udzubikumullah kata Ibnu Syihab minallahi ar-risalah wa 'ala ar-rasulil balagh wa 'alaina taslim. Ilmunya dari Allah, Rasulullah menyampaikan dan kita menerima. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang berzina ketika berzina dalam keadaan beriman. Qul inna a'udzubikumullah muslimin sahrmati. Dan sekian banyak pertanyaan-pertanyaan mereka yang sesungguhnya di balik pertanyaannya adalah penentangan, enggak bisa terima. Ini ayat bagaimana maksudnya? Dikatakan dengan warafa'na fawqakum tur, diangkat bukit Tursina di atas kalian. Ya gimana maksudnya? Ini beritanya dari Allah disampaikan oleh Rasulullah dan kita hanya menerima. Sami'na wa ata'na kalau perintah dan larangan dan amanna bihi kullun min indi rabbina kalau berita. Kalau perintah dan larangan, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat ya Allah. Kalau berupa berita-berita, amanna bihi kullun min indi rabbina, kami beriman dengannya karena semuanya dari Allah. Sudah jangan banyak tanya. Ikhwan fillah na'azakallahu muslimin yang saya hormati. Maka kalimat Ibnu Shihab Az-Zuhri adalah kalimat yang sangat bagusnya. Wa ma ahsanal mathal al-madrub lin-naql ma'al 'aql, dan sungguh bagus permisalan yang dikatakan tentang kaitan antara naql dengan akal. Nukilan Quran wa sunnah dengan akal. Ada yang mempermisalkan dengan permisalan yang bagus. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Sawa'ir al-Mursalah. Wa huwa annal aqla ma'an naql kal'ami al-muqallid ma'al 'alim al-mujtahid. Permisalan akal dengan nas-nas Quran sunnah itu permisalannya seperti seorang yang ammi, seorang yang awam, al-muqallid, yang taklid, tidak punya ilmu sama sekali, hanya ngikut. Dengan seorang alim al-mujtahid, dengan seorang yang berilmu dan beristihad. Bal huwa duna dhalika bikathir, bahkan lebih jauh dari itu, sekian kalinya. Fa innal ammi yumkinuhu an yasira aliman. Karena orang yang ammi kadang-kadang bisa dia menjadi alim. Qanifna azakumullah. Karena makna ammi bisa juga seorang yang buta yang dalam keadaan tidak bisa melihat, hanya ngikut saja. Bisa dibayangkan, ini seorang yang mubsir, bisa melihat, bisa tahu dengan mata kepalanya, sedangkan yang satu buta. Bagaimana kira-kira keadaan dua orang tadi? Mesti yang buta tadi hanya ngikut. Dibawa ke kanan, dia ke kanan. Dibawa ke kiri, dia ke kiri. Akal dengan nusus syar'iyah, Quran wa sunnah juga begitu. Quran dan sunnah yang menuntunnya, akal kita hanya ngikut. Hanya ngikut apa kata Allah, apa kata Rasul. Bahkan lebih jauh daripada itu. Sebab kalau ammi, orang yang buta yang hanya ngikut, biasanya dia bisa jadi alim. Karena sekali diantarkan, sekali dituntun, dua kali dituntun, tiga kali dituntun, sudah tahu. Jalannya sudah hafal. Akal tidak bisa begitu. La yumkinul alim an yasira nabiyan rasula. Sedangkan yang alim, dia tidak bisa jadi nabi, tidak bisa jadi rasul. Tetap dia dalam keadaannya. Fa idza arafal ammi al muqallid aliman. Kalau seorang yang ammi tadi, seorang buta tadi, apakah buta matanya atau buta ilmunya, yang muqallid, yang hanya ngikut, ketika mendapati seorang yang berilmu, pasti dia akan ngikut. Kalau yang diterjemahkan buta, berarti yang dimaksud mendapatkan seorang yang bisa melihat, maka dia akan ikut. Akan minta dituntun. Demikian pula seorang yang ammi, tidak punya ilmu, ketika melihat orang yang alim, akan ikut dia. Padalla alaihi amyan akhar. Kalau seorang yang tadi bodoh kemudian ngikut seorang alim, ternyata setelah dia ngikut, dia punya teman yang sama dengan dia. Sama aminya, sama butanya, sini, ikut saya. Kenapa saya ikut kamu? Kamu sama saya kan sama. Tapi saya sudah dituntun oleh si fulan. Ayo ikut saya. Humaktalafal mufti waddal. Sekarang ada tiga. Kamu lihat permisalan ini. Yang paling depan al-alim. Diikuti oleh al-ami di belakangnya. Si ami ini ngajak ami yang lain. Berarti yang ketiga ini, si ami yang ketiga atau ami yang kedua, ngikut ami yang pertama. Iya kan? Kalau terjadi perselisihan antara ami yang pertama dengan mufti, dengan orang yang tadi berilmu, kira-kira dahulukan mana? Gambarannya. Kira-kira dahulukan yang mana? Ikhwan bin a'azakumullah, kita julukin saja yang alim tadi dengan mufti. Sedangkan ami yang sudah ikut sama dia, dituntun oleh dia, dikatakan ad-dal, penunjuk. Yang ngajak kepada si buta yang lain, ikut saya aja. Ini ya dulu alal alim. Saya tunjukkan kamu seorang yang alim yang kamu bisa ikut. Ayo ikut saya. Fa'in ikhtalafal mufti wad-dal. Kalau berselisih. Al-mufti yang alim tadi dengan ad-dal si penunjuk saja. Ini alimnya, ayo kita ikut. Kalau terjadi perselisihan antara si alim dengan si ami yang pertama. Fa'inal mustafti yajib alaihi qabul qawlal mufti. Maka ami yang ketiga tadi harusnya dia mengikuti alim yang pertama. Jangan yang buta tadi. Dun ad-dal, bukan ad-dal tadi. Bukan si penunjuk tadi. Falau qala ad-dal, kalau ad-dal tadi. Ad-dal itu yang dimaksud ami yang sudah ngikut alim tadi. As-sawabu ma'i dunal mufti, yang benar itu adalah apa yang ada pada saya, bukan mufti ini, al-alim ini. Li'anni anal asl fi ilmik, karena aku yang mengajak kamu. Gambarnya lebih mudah. Satu orang belajar ke ulama, kemudian pulang ngajak temannya, ikut saya. Saya tahu alim sunni ahlus sunnah yang bisa membimbing kita kepada kebenaran. Akhirnya dikenalkan. Ketika terjadi antara alim tadi dengan dia yang mengajak orang ketiga tadi, terjadi perbedaan. Kira-kira yang ketiga ini ngikut siapa? Ngikut alimnya atau ngikut ini? Yang ngajak dia tadi. Ya tentunya ngikut alimnya. Karena dia adalah yang berilmu. Sedangkan kamu hanya pengajak saja. Qanibirina azakumullah. Jangan berkata si pengajak itu dengan kalimat, tapi kan kamu itu yang nunjukin saya. Jadi kamu murid saya, kamu harus turut saya. Tidak bisa. Kamu hanya menunjukkan saja, setelah tahu ini alim, yang ikut alim, bukan yang ikut kamu. Qanibirina azakumullah, lihat. Jangan berkata, li'anni annal asl fi ilmik, karena akulah asal dari ilmumu. Bi annahu muftin, aku yang ngajari kamu kalau dia itu mufti, alim, maka kamu harus ikut saya. Karena aku yang ngajari kamu. Kayak gerakan-gerakan harokah hari ini. Harokah kan begitu. Kalau saya ngajak kamu, berarti kamu itu usroh saya. Tahu usroh? Kelompok kecil. Jadi saya pimpinan kamu dan saya yang ngajarin kamu, kamu harus tunduk pada saya. Qanibirina azakumullah. Fa'idha qaddamta qawlahu ala qawli qadahta fil asli alladhi bihi arafta annahu mufti. Kalau engkau lebih mendahulukan ucapan mufti tadi, tidak mendahulukan ucapanku, berarti kamu menentang hukum asalnya, bahwa kamu itu diberitahu oleh saya, bahwa dia adalah mufti. Falazimal qadah fi far'ih. Maka akhirnya kamu akan mencerca pula cabangnya. Fayaqulu lahul mustafti, maka orang yang meminta fatwa tadi akan berkata, anta lama syahidta lahu bi annahu muftin, engkau ketika memberitahu aku kalau dia alim mufti ahli fatwa, wa dallalta alaihi, dan engkau menunjukkan aku kepadanya, maka syahidtu, maka aku mempersaksikan wujub taqlidihi dunak, maka berarti kamu ngajari aku untuk ikut kepada si mufti alim tadi, bukan ikut kamu. Iya kan? Orang yang ketiga akan berkata begitu, ketika kamu ngajari saya, Kalau dia itu alim, mufti, maka berarti kamu mengajari saya untuk ikut al-alim, al-mufti, bukan ikut kamu. Terbayang? Kalau sudah terbayang, kembalikan kepada pembicaraan pertama. Akal dengan nusus Al-Quran. Akal itu dal, nusus Al-Qurannya, muftinya. Apa dal? Penunjuk. Ketika kamu berpikir, bahkan ada orang yang dari luar Islam berpikir, ini Taurat sudah rusak, Injil sudah rusak. Lihat Quran, dia berpikir, ini yang hak, ini yang benar. Ini yang tidak ada keraguan padanya. Saya yakin inilah yang hak. Maka dia masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah? Berarti akal menunjukkan kepada dia bahwa muftinya adalah Quran dan Sunnah. Nusus syariah itulah al-alim, ilmu yang harus diikuti. Akal mengajarkan begitu. Setelah sudah yakin, ya sudah. Jangan kalau ada pertentangan akal dengan nusus, akal yang diutamakan. Jangan, keliru. Utamakan yang kamu sudah yakin dengan akal yang sehat, bahwa nusus syariah tidak mungkin salah. Karena itu ucapan Allah SWT. Dan ucapan Rasulullah SAW terbukti dengan hadis yang sahih. Maka akal kamu sudah menunjukkan bahwa dialah yang alim dan dialah yang ahli dalam masalah itu. Maka pasti benar. Setelah terbukti dengan akal itu pasti benar, maka kamu ikut nusus. Kalau terjadi pertentangan ini kayaknya gak masuk akal. Utamakan nusus, jangan akalmu. Akal itu hanya dal, hanya penunjuk kamu kepada al-alimnya. Setelah kamu tahu dia alimnya, maka ikuti al-alim. Terbayang permisalannya. Maka dikatakan oleh Ibn Qayyim, bahkan oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi, bahwa permisalan ini sungguh ahsan. Permisalan yang sangat bagus sekali. Permisalan yang sangat bagus. Ma ahsana matalul madrub linnaqi wa ma'al aql. Sungguh permisalan-permisalan yang sangat bagus untuk memperbandingkan antara kedudukan akal dengan kedudukan nusus syariah. Ini kedudukan Quran wa sunnah. Seperti al-ammi tadi dengan muqallid. Kita lanjutkan ucapan beliau. Kata orang yang ketiga tadi dalam permisalan, maka al-mustafti akan berkata bahwa ketika engkau wahai ad-dal mengajari aku bahwa dialah mufti yang alim, ahli fatwanya, maka ketika itu engkau mengajari aku untuk wajib mengikuti al-alim tadi, al-mufti tadi. Tidak memerintahkan untuk tunduk kepadamu, tidak. Fa muwafaqati laka fi hadzal ilmil muayyan la tastalzim muwafaqataka fi kulli mas'alah. Maka kecocokanku padamu dalam satu masalah ilmu yang tertentu tidak mengharuskan aku harus ikut kamu pada semua sisi ilmu. Yani dia mengikuti adal pada satu sisi ilmu saja. Apa itu? Membuktikan bahwa al-mufti ini benar-benar alim. Setelah kamu yakin dia benar-benar alim, selesai. Kamu akan lebih taat pada al-alim tadi. Kamu akan lebih tunduk kepada yang mufti tadi. Kamu akan lebih tunduk kepada memang orang yang memang kita yakini dengan seyakin-yakinnya kalau dia adalah alim. Qala wa khata'uka fi ma khalafta fihi al-mufti alladhi huwa a'la minka la yastalzim khata'aka fi 'ilmika bi annahu muftin. Dan kesalahanmu yang akhirnya engkau menyelisihi al-mufti tadi, menyelisihi si alim tadi, padahal dia lebih alim daripada kamu, itu bukan berarti ilmumu yang pertama salah kalau dia alim, bukan. Tetap ilmu yang pertama benar kalau dia alim. Tapi ketika kamu menyelisihinya, saya tahu bahwa kamu yang salah, dia yang benar, dia yang alim. Hadza ma ilmihi anna dzalikal mufti qad yukhti. Ini bersama pengetahuan kita kalau yang mufti tadi mungkin bisa salah kalau manusia. Sedangkan yang kita bicarakan nusus syariah yang tidak mungkin bisa salah. Berarti perbandingannya perbandingan aula, aulawi. Namanya perbandingan aulawi. Kalau ini ke ini saja sudah tidak bisa, apalagi kalau kepada nusus Quran wa sunnah, lebih-lebih lagi kalau pada mufti tadi masih manusia, masih bisa salah, bisa keliru. Tetap pula kamu akan berkata, saya akan lebih memilih ikut dia daripada kamu. Kamu kan hanya orang awam seperti saya. Hanya saja kamu tahu kalau dia mufti. Sehingga saya ikut kamu untuk mengambil mufti tadi sebagai panutan. Ketika ada perbedaan antara kamu dengan dia, aku pilih dia. Karena aku yakin dia alim. Padahal manusia yang bisa salah, bisa lupa. Apalagi nusus syar'i, Quran wa sunnah yang tidak mungkin salah. Tidak mungkin keliru. Lebih-lebih lagi, kalau akal itu memang pertamanya menunjukkan. Setelah berpikir, iya, ini benar-benar ucapan Allah. Yakin dia dengan dalil-dalil, dengan bukti-bukti, dengan sekian bukti yang meyakinkan, maka dia berkata, saya beriman. Saya percaya amanna. Aku beriman bahwa ini benar-benar ucapan Allah. Dan kami beriman bahwa ini benar-benar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah itu, maka akal yang menunjukkan tadi, statusnya di bawah. Setelah tahu ternyata ini adalah ucapan Allah, setelah tahu bahwa ini ucapan Rasulullah, maka adal tadi tetap kedudukannya di bawah Quran wa sunnah. Kalau bertentangan nusus syariah dengan akal, yang mendahulukan nusus syariah. Afu. Wal aql ya'lam anna ar-rasul ma'sumun fi khabarihi. Dan akal sehat mengetahui betul anna ar-rasul ma'sumun fi khabarihi 'anillah. Bahwa Rasulullah SAW adalah seorang yang terjaga dari kesalahan, yang tidak mungkin salah dalam berita-beritanya dari Allah Subhanahu wa taala. Akal yang sehat meyakini hal itu. Bahwa ucapan Rasulullah SAW tidak mungkin salah tentang Allah Subhanahu wa taala. La yajuzu 'alaihi al-khata', dan tidak mungkin baginya kesalahan. Fa yajib 'alaihi at-taslim lahu wal inqiyad li amrihi. Maka wajib kita tunduk kepadanya dan terikat kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qad 'alimna bil ittirar min din al-islam, dan kita sudah ketahui dengan aksioma bahwasanya dari agama Islam ini, annar rajul law qala lir rasul hadzal qur'an alladhi talaqqihi alaina aw tulqihi alaina wal hikmah allati ji'tana biha قد تضمن كل منهما أشياء كثيرة تناقض ما علمناه بعقولنا ونحن إنما علمنا صدقك بعقولنا فلقبلنا جميع ما تقوله مع أن عقولنا تناقض ذلك لكان قدحا فيما علمنا أو فيما علمنا به صدقك ونحن نعتقد موجب الأقوال الناقضة لما ظهر من كلامك وكلامي نعرض عنه la natalaqqa minhu hajjan wala ilma. Khana bin Azam, kalau ada seorang yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anar rajul qala lir rasul, kalau ada seseorang yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini Quran yang kau sampaikan kepada kami dan hikmah yang kau bacakan pada kami, terkandung di dalamnya perkara-perkara yang bertentangan dengan akal-akal kami, sedangkan akal-akal kami itulah yang menunjukkan kepada kami kebenaran kamu, maka kami mengenali kebenaranmu dengan akal-akal kami. Kalau kami terima pendapat-pendapat engkau dan pendapat Quran yang kau bawa yang bertentangan dengan akal kami, berarti kami meragukan kebenaran akal kami, yang berarti meragukan pula kebenaran engkau. Mana uqulana tunaqidz dzalik, sedangkan akal kami bertentangan dengan itu. Tentunya lakana qadhan fima alimna min sidqik. فَنَحْنُ نَعْتَقِدْ مُوْجِبُ الْأَقْوَالَ النَّاقِضَةَ لَمَّا ظَهَرَ مِنْ كَلَامِهِ وَكَلَامِكَ نُعْرِضْ عَنْهُ لَا نَتَلَقَّى مِنْهُ هَدْيًا وَلَا عِلْمًا لَمْ يَكُنْ مِثْلَ هَذَا الرَّجُلْ مُؤْمِنًا. Kita akan berkata dengan yakin, seyakin-yakinnya, bahwa orang yang kayak gini bukan mukmin. Iya kan? Kalau ada yang bicara seperti itu kepada Nabi, mukmin atau bukan mukmin? Wahai Rasul, sesungguhnya aku tahu kebenaranmu dan kebenaran kitab Al-Quran yang kau bawa, yang diturunkan oleh Allah kepadamu, itu dengan akal-akal kami. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran dan sunnah yang kau bawa, ada yang bertentangan dengan akal, kami tidak bisa terima. Karena kalau kami menerima apa-apa yang bertentangan dengan akal kami, berarti kami juga harusnya tidak menerima tentang kebenaran engkau dan kebenaran Al-Quran. Karena kami membenarkan engkau dengan Quran itu dengan akal kami. Maka kami harus ikut akal kami sepanjang masa. Kalau ada yang bertentangan dengan Quran, kami enggak bisa terima. mukmin atau kafir. Qul inna a'udzubikumullah 'alimna bil ittirar annahu ghairu mu'min. Kita yakin seyakin-yakinnya dengan aksioma bahwa orang ini tidak beriman. Jelas tidak beriman. Sebab kalau dia beriman, setelah dia menyatakan aku yakin engkau adalah benar dan aku yakin Quran adalah benar, setelah itu dia enggak akan ragu dengan apa yang terkandung dalam Quran dan Sunnah bahwa seluruhnya adalah hak. Alisa kata alis? Bukankah demikian? Qul inna a'udzubikumullah. Qala kata Syekh rahimahullah Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, "Lam yakun mithla hadzal rajuli mu'minan." Tidaklah orang yang seperti ini dikatakan mukmin bima ja'a bihi Rasul. Berarti dia tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Walam yardha minhu Rasul bihadza." Dan tentunya Rasul tidak ridha dengan orang-orang yang kayak gini. "Bal ya'lam anna hadza law saagha la amkana kullu ahadin an la yu'min bi syai'." Mimma ja'a bihi Rasul. Kalau boleh yang demikian, berarti memungkinkan setiap orang untuk menolak apa yang dia tidak sukai dalam Quran wa Sunnah. Dengan alasan itu bertentangan dengan akal. Kalau saya terima, berarti saya menyelisih akal. Kalau saya menyelisih akal, berarti saya menyelisih hukum dasar kenapa saya beriman kepadamu. Waduh. Itu bahaya sekali. Berarti dia akan bisa menolak apapun yang dia tidak sukai secara akalnya dalam Quran dan Sunnah. Idzal uqul mutafawitah, karena yang namanya akal-akal manusia berbeda-beda. Itu sangat berbahaya. Akalnya dia bisa terima, akal orang lain belum tentu bisa nerima. Ada akalnya jahil, ada akalnya orang cerdas, dan ada sekian juta akal manusia di antara keduanya. Ada yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 1 juta. Ada yang jenius, super. Ada yang belid, dungu, super juga. Terus masing-masing mengandalkan akalnya. Boleh kita menerima dan boleh kita menolak kalau bertentangan dengan akal. Begitu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sangat berbahaya. Idzul uqulu mutafawitah, karena akal-akal manusia berbeda-beda. Wa syubuhatu katsirah, dan syubhat-syubhat sangat banyak beragam. Wasyaitin la tazalu tulqil wasawis, sedangkan syaitan-syaitan masih terus mereka melemparkan keraguan-keraguan pada diri-diri manusia. Syaitan terus membisikkan waswasah, membisikkan berbagai macam bisikan-bisikan wasawis di jiwa-jiwa manusia. Fayumkin kullu ahadin an yaqul mithla hadza fi kulli ma akhbar, maka setiap orang akan bisa berkata pada semua yang diberitakan dalam nas-nas syar'iyah, dalam Quran dan Sunnah, mereka akan bisa berkata dengan bebas, ini enggak cocok dengan akal, ini bertentangan dengan akal. Semua yang dia tidak mau dan dia tidak cocok, dia akan mengatakan ghairu ma'qul, ini enggak bisa diterima dengan akal. Akan berkata begitu. Yang walaupun pada kenyataannya ternyata bukan akal sehatnya. Imma akal gilanya, atau akal bodohnya, atau yang dia katakan bertentangan dengan akal, ternyata bertentangan dengan hawa nafsunya sendiri. Atau yang dia katakan akal, ternyata bukan akal pikirannya, tapi bisikan syaitan di hatinya. Yang syaitan membisikkan, ini gak mungkin, mustahil. Kalau begini kan begitu. Kemudian dia percaya, iya, ini gak masuk akal. Saya gak bisa terima ayat ini. Kita gak bisa terima hadis ini. Astagfirullah. Bukan bertentangan dengan akal ternyata. Bertentangan dengan bisikan syaitan yang masuk ke dalam pikirannya, yang dia kira itu akal sehat dia. Ternyata itu wasawis asyaitan. Sungguh betapa bagusnya ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Bahwa yang namanya ilmu, qala wa qala Rasul. Wa maduna dhalik fa wasawis syaitan, kata beliau. Yang namanya hak, kebenaran, yang dikatakan ilmu itu hanya pada ucapan Allah dan ucapan Rasul. Famaduna dzalik, adapun yang selain itu, fawasawisu syayatin, itu hanya bisikan-bisikan syaitan. Jadi hasil pikirannya, hasil perasaannya, hasil ngelamunnya, semua itu wasawisu syayatin, bukan akal sehat, itu pikiran-pikiran yang dari syaitan, dari bisikan-bisikan syaitan. Karena selain Quran dan Sunnah, bisikan syaitan. Semua yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah, wasawisu syaitan. Sadaqa wallah. Benar sekali ucapan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Waqad qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa ma'ala rasuli illa al-balagh, tidaklah atas Rasul kecuali menyampaikan. Dan juga Allah berfirman, "Fahal 'alal rasuli illa al-balaghul mubin." Dan tidaklah kewajiban atas Rasul kecuali penyampaian yang jelas. Dalam surat Al-Maidah yang pertama, yang kedua dalam surat An-Nahl 35. Wa qala ta'ala, dan yang ketiga ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi liyubayyin lahum." Dan tidaklah kami utus seorang rasul pun kecuali dengan bahasa kaumnya. Kenapa dengan bahasa kaumnya? Liyubayyin lahum, untuk menerangkan kepada mereka. Fayudhillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Dan kemudian Allah menakdirkan sesat sebagian manusia yang dikehendaki, dan Allah takdirkan mendapatkan hidayah siapa yang dikehendaki. Berarti Rasulullah hanya yubayyin, hanya menerangkan dan menyampaikan. Demikian pula dalam surat Al-Maidah 15 Allah katakan, "Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin." Telah datang kepada kalian dari Allah cahaya dan kitab yang jelas. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwa yang aku bawa ini minallah. Minallahi nurun wa kitab. Dari Allah cahaya ilmu ini, dari Allah kitab yang jelas ini, dari Allah ilmu agama ini. Minallah ar-risalah. Dari Allah risalahnya, dari Allah ilmunya. Rasul hanya menyampaikan. Maka jangan tertipu dengan pujian-pujian orang kafir yang ternyata terkandung dalam pujiannya kufur kepada Rasulullah SAW. Apa kata mereka? Dalam susunan manusia-manusia yang terhebat, mereka taruh yang pertama adalah Muhammad bin Abdullah dari Quraisy. Orang kafir yang menjajarkannya. Kata dia, ini manusia terhebat. Wah, kelihatannya memuji. Ternyata katanya apa? Terhebat. Dia bisa menciptakan satu kitab yang sangat sempurna, yang mempengaruhi sekian banyak umat seluruh dunia sepanjang masa sampai hari ini. Ini manusia terhebat. Hati-hati. Ini bukan pujian. Ini sama sekali bukan pujian. Tetapi penentangan dan kekafiran kepada Rasulullah. Dianggap Rasulullah SAW membuat sendiri Al-Quran. Dianggap Rasulullah SAW membuat sendiri dan mengarang sendiri Al-Quran. Dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Na'udzubillah minal kufur. Itu bukan muji. Kitanya bangga, senang. Ternyata dalam Guinness Book manusia terhebat adalah Muhammad Rasulullah SAW. Itu bukan pujian, itu kekafiran dan syubhat agar meragukan seluruh manusia. Padahal kita kaum mukminin menjunjung Rasulullah, memuji Rasulullah SAW bahwa dia adalah seorang yang terbaik, manusia yang khairul bashar, sebaik-baik manusia, al-Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, manusia pilihan, manusia yang terhebat, manusia yang paling mulia. Tetapi masalah Al-Quran bukan karangan Rasulullah. Minallahi risalah, minallahi nurun wa kitabun mubin, dari Allah cahayanya, dari Allah kitab yang jelas, dan Rasulullah SAW menyampaikan. Wa ma'ala rasuli illa al-balagh. Sebaliknya, kalimat ummi, tidak membaca dan tidak menulis, bukan cercaan. Tadi kalimat seakan-akan pujian, padahal cercaan dan kekafiran pada Nabi. Sebaliknya kalimat Rasulullah SAW tidak membaca, tidak menulis, bukan cercaan. Justru itu menyatakan bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang polos. Apa yang dia dapat dari Allah, dia sampaikan. Bukan beliau mengarang sendiri, cari, atau tulis diri dengan tidak. Rasulullah tidak menulis, tidak membaca. Ma'ana biqari, kata Nabi. Aku tidak bisa membaca. Ummi. Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran, karena itu bukan cercaan. Allah tuliskan dalam Al-Quran dan dibaca oleh kaum muslimin di masjid-masjid. Dibaca oleh imam-imam dalam salat-salat mereka. Nabiyil ummi. Nabi yang ummi. Nabi yang tidak membaca, tidak menulis. Artinya, apa yang kita dapatkan Al-Quran ini bukan dari tulisan Rasulullah, beliau tidak bisa menulis. Dan bukan dari bacaan-bacaan beliau terhadap kitab-kitab Taurat, kitab Injil, kemudian digabungkan, dikarang, dilebur jadi satu, kemudian disusun kembali dengan lebih sempurna menjadi Al-Quran. Bukan. Rasulullah tidak bisa membaca. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwan ibn a'azakumullah, dan itu sengaja Allah takdirkan demikian. Sebagai bukti bagi mereka-mereka yang memiliki akal-akal yang sehat. Akan berkata bahwa ini berarti bukan dari karangan beliau. Akal yang sehat akan berkata bahwa ini berarti pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah akal menunjukkan itu, maka selanjutnya kita mengikuti nusus, tidak mempertentangkannya dengan akal. Tetapi akal dibimbing dengan nusus syariah ini. Demikian pula ayat lainnya, Hamim wal kitabil mubin, Hamim dan kitabin mubin. Dan Allah katakan pula, tilkal ayatul kitabil mubin, itu adalah ayat-ayat Alkitab yang dijelaskan, yang terang dan jelas. Maka na haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Ini bukan ucapan yang dibuat-buat, tetapi itu adalah pembenaran terhadap apa yang ada di hadapannya. Wa tafsila kulli syai, dan merincikan segala sesuatu. Wa hudan, petunjuk. Wa rahmatan, kasih sayang dari Allah. Liqaumi yu'minun, bagi mereka yang beriman, bagi kaum-kaum yang beriman. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai, kata Allah dalam ayat lain, kami turunkan kepadamu Al-Qur'an sebagai penjelasan untuk segala sesuatu. Ini lebih jelas lagi. Allah katakan wa nazzalna 'alaik, kami yang menurunkannya kepadamu kitab ini sebagai penjelasan atas segala sesuatu. Wa hudan wa rahmah, sebagai petunjuk dan rahmat. Wa busyra, dan kabar gembira untuk kaum muslimin. Berarti bikinan siapa agama ini? Allah. Siapa yang menyusunnya? Allah. Siapa yang menurunkan ilmunya? Allah. Dari mana asalnya hukum? Dari Allah. Dan Rasul hanya menyampaikan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menyampaikan dengan jujur, menyampaikan dengan amanah, menyampaikan dengan sempurna, menyampaikan dengan masya Allah, tidak ada kekurangan sedikit pun. Masya Allah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa nadhairu dhalika kathira fil Qur'an. Dan yang demikian atau ayat-ayat yang semirip dengan ini sangat banyaknya. Yang semuanya ini membenarkan apa yang sedang kita bahas dari ucapan para ulama. Membenarkan di antaranya ucapan Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah. Minallahi risalah wa ala rasulil balag wa alaina taslim. Dari Allah risalahnya, ilmunya. Rasul yang menyampaikannya, kita hanya menerima. Jangan sok tahu, jangan merubah, jangan mengganti, jangan sok, oh ini kayaknya kurang tepat di masa kita, kita rubah saja, jangan. Jangan seperti Yahudi dan Nasrani, agamanya agama hasil rapat. Agamanya, agama hasil rapat mereka. Rapat para pendeta, merubah yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Perjanjian pertama, perjanjian baru, perjanjian terakhir, perjanjian modern, nanti akan ada lagi perjanjian yang berikutnya lagi. Setiap kumpul pendeta, natur lagi agama ini. Agama Islam ini milik Allah, sedangkan agama mereka milik para pendeta. Mereka yang bikin sendiri, mereka yang nerang sendiri, mereka yang rapat-rapat-rapat, kemudian menentukan ini halal, ini haram. Astagfirullahaladzim. Maka tidak pantas dikatakan agama Allah. Agama Allah, dari Allah ilmunya. Rasulullah hanya menyampaikan, dan kita hanya menerima. Tidak berhak untuk merubah, mengganti, apalagi menghapusnya. Qala fa amara al-iman billahi wal yaumil akhir. Maka urusan keimanan kepada Allah dan hari akhir, imma an yakuna ar-rasul takallama fihi bima yadullu 'ala al-haqqi am la. Atsani batil. Yani kalau urusan iman kepada Allah dan hari akhir adalah bisa jadi Rasulullah SAW berbicara tentang hari akhir, Allah dan hari akhir, mungkin hak, mungkin tidak. Tapi kalau dikatakan tidak kebenaran, mustahil. Tidak mungkin Rasulullah SAW berdusta. Wa in kana qad takallama bima yadullu 'alal haq. Kalaupun Rasulullah SAW berbicara tentang kebenaran, dan itu pasti. Tetapi kalimatnya alfadun mujmalah. Lafat-lafat yang mujmal. Kurang jelas misalnya. Kalau begitu, Rasulullah SAW tidak menyampaikan dengan penyampaian yang jelas. Bertentangan dengan hadis itu semuanya. Iya kan? Baik, kamu kan tadi berkata, wahai Mu'tazilah dan wahai para rasionalis, wahai Aqlaniyun, bahwasanya Al-Quran ini atau ayat ini atau hadis ini bertentangan dengan akal. Sebentar, saya dudukkan dulu. Saya tanya dengan akal sehatmu. Rasulullah SAW menyampaikan. Oh iya, Rasulullah menyampaikan. Dari Allah kan ilmunya. Iya, baik. Sekarang apakah Rasulullah SAW menyampaikan dengan jujur atau dengan dusta? Kalau dia mengatakan, oh dengan dusta, kafir dia, murtad keluar dari Islam. Pasti dia akan mengatakan, ya dengan jujur. Baik dengan jujur. Saya tanya pada kamu sekarang, kalimat-kalimat yang Rasulullah sampaikan dari Allah jelas atau tidak jelas? Kalau dia mengatakan tidak jelas, berarti kamu menuduh Rasulullah SAW belum menyampaikan dengan penyampaian yang jelas. Iya kan? Berarti kamu menuduh Rasulullah SAW belum menyampaikan dengan penyampaian yang jelas. Padahal ayat-ayat tadi berapa puluh kita baca, semuanya menyatakan Rasulullah SAW menerangkan dengan keterangan yang jelas. Balaghul mubin. Ulangi ayatnya. Surat An-Nahl ayat 35. Fahal ala rasuli illa al-balaghul mubin. Balagh penyampaian mubin dengan jelas. Mereka-mereka yang menentang ayat dan hadis dengan akalnya, kata mereka, saya tidak menentang dalam artian Rasulnya salah. Bukan. Bukan Allahnya salah. Tidak. Tetapi kalimat ini mungkin maknanya bukan ke sana, tapi ke sini. Artinya kamu anggap kalimatnya enggak jelas. Gitu kan? Iya. Udah, akui saja. Berarti kamu menganggap bahwa ayat ini tidak jelas. Berarti kamu menuduh Rasulullah SAW belum menyampaikan dengan balaghul mubin. Dan berarti kamu menuduh ayat Allah ini salah. Yang menyatakan, wa ma'al rasul illal balaghul mubin. Dan Allah katakan dalam Al-Quran sekian kali, kitabul mubin, kitabul mubin, kitabul mubin. Hamim, wal kitabul mubin. Dalam surat syuara, tilka ayatul kitabil mubin. Semuanya disebut dengan mubin. Yang artinya jelas, jelas, jelas. Sehingga tinggal pertanyaannya satu saja. Yang ketiga, pertanyaan ketiga. Kamu mau nerima atau tidak? Nerima mukmin, tidak menerima kafir. Selesai. Saya percaya mukmin. Saya enggak percaya kafir. Gampang. Karena sudah jelas dari Allah. Kamu yakin? Yakin dari Allah. Tidak yakin kafir. Rasulullah yang menyampaikan, kamu percaya? Percaya, tidak percaya kafir. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan jujur atau dusta. Kalau dia menyatakan dusta, kafir dia. Kalau mengatakan jujur, berarti kamu harus menerima. Baik, kalau menerima, kata mereka, iya saya menerima, menerima, benar. Tapi, ini kan kata-katanya bisa ke sana, bisa ke sini, enggak jelas. Berarti kamu menuduh Rasulullah SAW menyampaikan dengan tidak jelas. Padahal Allah menyatakan dalam sekian banyak ayat Al-Quran, bahwa Rasulullah SAW menyampaikan dengan penyampaian yang jelas. Dan Allah turunkan Al-Quran dengan Al-Quran yang jelas. Bagaimana? Kamu bertentangan dengan ayat ini? Enggak. Ya memang jelas. Taib, kalau memang jelas. Kamu percaya atau tidak? Pertanyaan terakhir. Kalau percaya, maka dia muslim. Kontorahnya tadi, kokoh. Pijakannya kokoh. Tapi kalau tidak punya taslim, maka pijakannya runtuh. Kalau pijakannya runtuh, keislamannya akan runtuh. La tathbut qadamul islam illa ala qantaratit taslim. Enggak akan kokoh kaki keislaman kecuali di pondasi yang kokoh yaitu at-taslim, tunduk menerima. Wallahu taala alam. Wassalatu taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.